ini terhapus sepi. Kau kembali mengharum kasih. Kian mekar di ranting cinta, kasih sayang membara. Sebelum hari tua, ani

cinta padaku. Berkat dari kesungguhan terbentuklah kejayaan. Ku merasa oh nikmatnya, bersyukur tak terhingga dengan pemberiannya. Hidup aku sekarang ceria. Dahulu aku tewas, tiada siapa peduli. Dan yang menyedihkanku, insan yang ku sayang pun berlalu. Hilang semua rasa benci, melangit ku dipuji, menjelma semula saudara. Walau dulu pernah sengketa, kini ke depan bertanya berita. Begitulah kehidupan, mbak purnama mengambang, memuja bila terang, hilang bila dilindungi awan. Tak siapa lagi memandang. Dahulu ku tersisih sendiri tanpa oh kekasih. Dahulu ku tersisih sendiri tanpa oh kekasih. Kini tak terbilang menjelma. Tidak tergoyang keimanan. berhenti. Kasih yang selembar mimpi, ada masa bahagia, ada masa tersiksa. Bintang gugurkan. Terima surat tanda.